بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الأذان مرتين مرتين لفظ أذان dua kali dua kali. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار لقبnya بندار بندار yang luas ilmunya. قال حدثنا محمد بن جعفر لقبnya غندر dengan ghain, ghundar. Ghundar itu makna bahasanya musyarif. Orang yang suka bikin rusuh dalam majlis. Ada ghundar. Tapi lakab itu tidak sesuai dengan kondisi beliau. Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Ja'far, satu sama lain saling meriwayatkan. Dalam ilmu mustalah namanya apa ini? Namanya apa? Dalam mustalah namanya apa? Namanya apa? Satu sama lain saling meriwayatkan namanya? Namanya apa? Namanya? Riwayatul Aqran la basala qaul. Ada lagi yang lebih tegas lagi. Namanya apa? Al-Mudabbaj. Namanya Al-Mudabbaj. Ayyarwiya kullu qarinin an akhih. Masing-masing teman meriwayatkan dari temannya yang lain. Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Ja'far ini satu letting. Satu sama lain saling meriwayatkan namanya Mudabbaj. Ini yang masyhur sebagian ulama memasukkan semua dalam pembahasan riwayatul aqran, riwayat dari temannya sendiri. Dua-duanya muridnya Syu'bah. Qala haddatsana Syu'bah Ibnu al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Orang pertama yang tampil menerapkan kaidah al-jarh wa ta'dil di masa itu. Bahkan orang pertama yang menghidupkan al-jarh wa ta'dil pada rawi-rawi hadis dengan kalam kathir, dengan ucapannya begitu banyak. Ada Syu'bah bin Hajjaj. Qala sami'tu Abu Ja'far yuhaddits. Dia akan disebutkan di bawah itu namanya Abu Ja'far Muhammad bin Ibrahim bin Muslim. Akan dibahas di bawah insyaallah. Dan dia thiqatun la ba'sa bihi. An Muslim ibn al-Muthanna. Juga akan disebutkan namanya di bawah itu. An ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. Sesungguhnya dahulu azan di masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم dua kali dua kali. والإقامة مرة مرة. Sementara iqamah satu kali. Ghairu annahu yaqul, hanya saja sang orang yang iqamah mengatakan, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ada penambahan kata-kata ini dua kali. Fa idza sami'na al-iqamata, dan bila kita sudah mendengarkan iqamah, tawadda'na, kita pun berwudu, thumma kharajna ila salati, kemudian kita pun keluar menuju salat. Qala Syu'bah, lam asma' an Abi Ja'far ghairu hadzal hadits. Katanya Syu'bah, aku tidak mendengar dari Abu Ja'far selain hadis ini. Satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Ja'far, guru yang namanya Abu Ja'far. Tidak ada masalah walaupun cuma satu hadis. Yang penting Abu Ja'far sudah ditauhid oleh para imam. Dan cukuplah Syu'bah sebagai muridnya. Karena Syu'bah imam pada masanya, minal muntaqi, termasuk imam ahli hadis yang selektif dalam mencari guru. Qala haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris. Ini masih ucapannya Abu Dawud di atas. Muhammad bin Yahya bin Faris. Qala haddathana Abu Amir, ya'ni al-Aqadi, Abd al-Malik ibn Amr. Qala haddathana Syu'bah, an Abi Ja'far, mu'adzini Masjid al-Uryan. Dia ini mu'adzin Masjid al-Uryan. Di masa itu. Di tempat itu. Qala sami'tu Abul Musanna. Abul Musanna adalah Muslim bin Musanna yang di atas. Mu'adzina Masjid Al-Akbar. Abul Musanna ini mu'adzin Masjid Al-Akbar. Di sana, di masa itu ya. Bukan Al-Akbar yang sekarang. Yaqul, sami'tu Ibnu Umar. Dia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar, wasaqal haditha, dan beliau membawakan hadis di atas. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun hasan. Kenapa dikatakan hasan? Dikarenakan Abu Ja'far ini shaduq, yang lainnya thiqat. Sehingga dikatakan hasan li dzatihi. Qala wa Abu Ja'far huwa Muhammad bin Ibrahim ibn Muslim. Qala fi Ibn Ma'im ad-Darqutni la ba'sa bihi kama fi Tahdhib at-Tahdhib. Wa Abu al-Musanna huwa Muslim al-Musanna. Qala Abu Zur'ata thiqah kama fi Tahdhib at-Tahdhib. Al-hadith akhrajahu an-Nasa'i. Di sini kita perhatikan Abu al-Musanna hanya ditauthiq oleh Abu Zur'ah. Satu imam saja. Tidak ada ulama lain yang mentauthiq. Juga tidak ada ulama lain yang menjarah. Dan para ulama mengambil tauthiqnya Abu Zur'ah. Mengamalkannya. Sehingga cukup satu tauthiq imam yang mu'tabar. Ya, selama rawi tadi tidak ada yang menjarah. Yang ada hanya satu imam mu'tabar yang mentauthiq. Maka tauthiq imam satu orang dipakai mu'tabar. Ya, yakfi ta'dilu al-imam al-wahid al-mu'tabar ala sahih. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama'una qadiman wa haditha. Abul Musanna dikatakan thiqah karena Abu Zur'ah mengatakan dia thiqah. Barakallahu fikum. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث أخرجه النسائي. ما شاء الله. Hadis ini ada beberapa ahkam yang cukup penting untuk dicermati. Disebutkan di sini azan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam marrataini. Dua kali dua kali. Ya, dua kali, dua kali. Sementara kita tahu dari riwayat yang lain, untuk lafaz takbir berapa kali? Empat. Nanti akan disebutkan dalam bab berikutnya tarbi'ut takbir. Ya, tarbi' takbir. Takbir itu empat lafaz. Diambil faedah dari sini barakallahu fikum. Lafaz takbir yang empat itu, dua lafadznya dilafadzkan dengan sekali nafas, dianggap satu. Kemudian dua lafadz takbir yang berikutnya sekali nafas, dianggap yang kedua. Paham ya? Sehingga membacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali nafas, binafasin wahid. Satunya lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali nafas. Sehingga yang ini dianggap marrah, yang ini marrah, marratain. Dipahami? Ini diantara argumentasi para ulama yang menyatakan lafaz takbir yang empat itu cara pelafatannya dua lafaz takbir dilafatkan binafasin wahid. Dengan sekali nafas. Dipahami ya? Lafaz takbir yang lain juga dengan sekali nafas. Seakan-akan satu marrah, satu kali. Ini pendapat yang dirojekan sejumlah ulama seperti An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim. Dan ini yang diamalkan dalam kaum muslimin sampai hari ini. Satu kali nafas. Paham ya? Marratain, marratain. Dua-dua. Jadi empat lafaz. Paham ini? Paham dong? Kalau Anda melafadzkannya satu persatu dengan nafas yang berbeda, maka membaca empat. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu namanya arba' marrat. Arba' marrat. Bukan arba' takbirat lain. Arba' marrat. Anda melafadzkan empat kali. Masing-masing dengan nafas yang berbeda. Ini secara nas riwayat ini menyelisih zahir hadis ini. Ini yang diantara argumentasi yang berpendapat binafasin wahid. Dan itu diamalkan oleh para muazzinin sampai hari ini. Dipaham ya? Paham dengan ikhwan? Selebihnya dua. Ya, asyhadu an la ilaha illallah dua. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah dua. Hayya ala salah dua. Hayya ala falah dua. Takbir di akhir juga dua. Tapi sekali nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang ini sepakat. Satu kali tahlil. La ilaha illallah. Hakata. Ini terkait dengan azan. Dikalami insyaAllah ya. Adapun terkait dengan iqamah. Disebutkan di sini. Marratan marrah. Sekali-sekali. Hanya saja ada ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Baik. Pada semua lafadznya wabah. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah lafadz takbir di awal. Jadi kan di awal empat kali takbir. Ya kan empat takbir. Ini cukup dibaca sekali. Allahu Akbar gitu. Ataukah dibaca dua takbir sekali nafas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-jawab as-sani, yang kedua. Ya, dua lafaz takbir marratan dibaca sekali binafasin wahid dengan sekali nafas. Sehingga prakteknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Bukan mengatakan Allahu Akbar terus syahadat. Tidak. Tapi dua lafaz takbir dibaca satu kali dengan sekali nafas. Yang dikatakan marrotan. Yang ini wabih. Saya paham ya? Paham lah ini? Pembahasan yang kedua pada takbir di akhir. Pada lafaz azan marrotaini marrotain. yang di akhir dibaca marratan binafasin wahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah gitu ya. Sekarang pada iqamah, apakah membaca dua takbir atau satu takbir? Dengan lafaz hadis ini, sebagian ulama berpendapat dibaca sekali. Paham tak? Qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sekali takbir. Dipahami ini? Sekali takbir. Ada ala qawl. Ala qawlu thani, pendapat yang kedua mengatakan tetap dibaca dua takbir, satu kali nafas. Yang ini enggak berubah. Yang mengatakan qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lafaz takbirnya dua, sekali baca dengan sekali nafas. Ini berdasarkan hadis yang akan kita baca nanti insyaallah. Hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Di panjang hadisnya disebutkan, disebut ada lafaz iqamah. Disebutkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dua lafaz takbir, sekali baca, sekali nafas. Dan ini yang lebih aula dengan nas hadis Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi. Sehingga yang dibahas hanya takbir di awal. Ya, takbir yang di awal. Ketika azan, empat lafaz takbir, tapi dengan dua kali bacaan. Satu kali baca, sekali nafas. Adapun takbir yang di bagian akhir, tidak berubah. Tetap dua takbir, satu kali baca, sekali nafas. Paham tak ini? Artinya, yang biasa dilafalkan oleh para muadzinin di zaman kita sekarang ini sesuai dengan sunnah. Tidak masalah. Terkait dengan lafaz iqamah, di bagian akhir ada yang satu lafaz takbir, ada yang dua, labas. Di sini berapa kali takbir? Mana muadzin? Antum kalau qomat berapa kali yang terakhir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dua kali. Hah? Dua lafaz takbir. Hah? Tidak masalah, ada riwayatnya. Itu dengan riwayat Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi. Yang sekali lafaz takbir, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu istimbat dari hadis ini. Wal iqamatu marratan marrah. Tidak ada masalah. Karena masing-masing beristidlal dengan hadis, barakallahu fikum. Ini namanya khilaf yang mu'tabar. Jadi tidak usah kaget. Gini semua. Kok cuma sekali? Dua kali? Tidak. Hadza ala qaul, hadza ala qaul. Cuma kalau terkait dengan lafaz azan yang pada hadis Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi pada mimpi yang dibenarkan Rasul, itu dua kali lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dipaham ya? Yang ketiga, untuk lafaz iqamah ada penambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dua kali. Ini dibaca kapan? Dibaca kapan? Di awal atau di akhir? Hah? Jawabannya dibaca setelah hayya 'alatain. Tahu hayatan? Kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tempatnya di sini. Itu dengan nas hadis Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi. Dan juga riwayat yang lain semuanya sama. Tempatnya di sini. Jadi bukan di bagian awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tidak boleh. Anda tidak boleh merubah lafaz iqamah. Tempatnya setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Membaca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah dua kali. Dipaham ya? Dan ini tidak ada pada lafaz azan. Ini hanya pada lafaz iqamah. Pertanda salat sedang ditegakkan. Atau akan ditegakkan, barakallahu. Dipaham ya? ini pada hadis ini. Khulafanya ikhwan, lafaz azan itu ada beberapa macam lafaz. Selama muadzin melafalkan azan sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW yang sahih, labas. Termasuk ikhtilafut tanawu', keragaman kaifiyah saja. Ada azan Bilal, ada azan Abu Mahzurah, ada azan yang lainnya, ada beberapa lafaz azan ya kawan. Maka selama Anda mengamalkan yang dalam hadis dan itu sahih, la ba'sa bihi, tidak ada masalah, termasuk ikhtilafut tanawur. Cuman diingatkan, ketika Anda melafalkan azan di tengah-tengah kaum muslimin, jangan melafalkan azan yang tidak masyhur di tengah-tengah mereka. Walaupun itu ada pada hadis. Sebagai contoh, azannya Abu Mahzurah. Ada tarji' di situ. Ya. Nanti mereka belum paham, bisa geger. Nanti antum dikiranya kelompok sesat ini. Iki paham apa mana iki? Azan dhewe tatik gitu ya. Apa iki? Apa mamon apa lagi ini? Gitu. Padahal dalam hadis, ya maklum mereka enggak tahu ilmunya. Tahu tarji', nanti akan semua akan dibahas ya, kan. Semestinya ada insyaallah. Adanya Abu Mahfud dengan tarji'. Jadi mengulang syahadatain, yang pertama itu diri, yang kedua kencang gitu. Jadi kalau dipraktekan ini pakai mic ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Keras suaranya. Berarti berapa kali? 4 lafaz. 2 dilafazkan lirih, 2 keras. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti keraskan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keras suaranya. Paham belum? Ini namanya tarji' syahadatain. Ini dikaji dalam fikihnya para ulama. Di kalangan salafiyin ya harus diamalkan mestinya ya. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat, tolong perhatikan pertimbangan maslahat dan mudharatnya. Kalau aman dari fitnah, mereka paham betul masalah ini, labas. Antum praktekkan. Tapi kalau tidak, jangan macam-macam. Karena sifatnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Ketika mengundang fitnah, maka tunda pelaksanaannya atau laksanakan di tempat yang aman dari fitnah. Kalau mau praktek ya di sini, kalau mau praktek ya jangan pakai corong luar. Paham enggak? Pakai corong dalam. Yang dengar siapa nih? Ya antum-antum aja. Maksudnya tarji. Dengan lafaz yang dengan kaifiyah yang saya sebutkan tadi itu. Terus kita jawabnya bagaimana? Jawabnya total. Dia lirik diikuti. Jadi syahadatainya 4 kali menjawabnya. Lirih 2, keras 2. Ini juga lirih 2, keras 2. Tetap. Sesuai dengan apa yang dilakukan sama muadzin. Dibahas insyaAllah ya. Hadza mafhum. Diperhatikan apa enggak? Diperhatikan apa enggak? Wah, muadzinnya masih grogi. Nanti dikaji itu, dipelajari dulu. Latihan supaya enggak grogi. Nanti diperhatikan dengan cara. Dengan cara apa ya, Pak? Corongnya jangan dibawa keluar, gitu ya, supaya nggak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Karena sampai detik ini saya belum pernah mendengar yang mempraktekkan di sekitar kita ini. Tapi ya harus bersemangat mempraktekannya ya supaya tahu ilmunya. Cuman caranya jangan pakai corong luar. Zen. Ya Allah, para muadzinin tuh 2, 3, berapa 4. Ya Allah, diperhatikan baik-baik tata cara azan dengan tarji'. Nanti setelah paham caranya, silakan Anda praktekkan corong dalam. Nanti orang ngerti, kok corong dalam? Lagi tarji' ini berarti. Lagi tarji' gitu ya. Karena kalau antum pakai mic, hatta antum pelan ya kedengaran keluar, kok corong luar. Antum aja, asyhadu an la ilaha illallah, kedengaran keluar, tapi lirih gitu loh. Ini orang kok berapa kali syahadatnya ini? Nah, nanti kalau jadi masalah besar, repot ya. Antum ingin mengamalkan sunnah, tapi memunculkan fitnah. Ada kaidah penting di kalangan para fuqaha terkait dengan mengamalkan sunnah yang bukan wajib di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengatakan kaidahnya, minal mustahab, tarkul mustahab, min ajri ta'lif. Minal mustahab, tarkul mustahab, min ajri ta'lif. Termasuk perkara yang disukai, yang disunnahkan. Meninggalkan perkara yang mustahab, yang sunnah dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslimin. Ada muhim jiddan. Prakteknya lebih luas. Tidak semata-mata ini. Di antara prakteknya adalah masalah khilafiyah di kalangan kaum muslimin. Yang itu perkaranya sunnah. Yang mereka contohkan langsung terkait dengan jahr dan sir. Baca basmalah. Ini kan di masyarakat agak sensitif. Nah, itu harus memahami dengan baik hikmahnya para ulama. Antum berpendapat misal baca basmalah disirkan. Antum mengimami muslimin yang berpendapat dijarkan. Bagaimana ini? Lihat kondisinya. Kalau mereka adalah orang yang memaklumi keadaan yang ada, pahamlah. Itu memang kaidah khilafnya ulama, maklumlah. Amalkan yang rojih bagi antum. Antum baca sir basmalahnya. Tapi ketika antum membaca sir, membuat kehebohan, membuat kegaduhan, membuat fitnah besar, antum dianggap membawa pemahaman baru, maka termasuk fikih yang diajarkan oleh para ulama adalah tinggalkan yang rojih menurut antum, amalkan yang marjuh menurut antum, tapi rojih bagi mereka dalam mereka ta'liful qulub. Dan yang antum tinggalkan perkara sunnah. Kala itu antum keraskan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru alhamdulillahirrabbilalamin. Hakadah. Gitu ya. Dijaharkan basmalahnya. Dipahami? Kalau menimbulkan kegaduhan. Pun juga sebaliknya. Mereka pun juga harus memahami khilaf ini. Ketika mereka meyakini yang sunnah jahar basmalahnya. Mengimami makmum yang berpendapat sir, ya harus sir. Supaya ta'liful qulub. Jangan ngotot untuk mengatakan jahr begitu. Ya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ila akhirnya. Gitu ya. Jangan mengatakan dengan statement-statement yang kurang tepat. Sebagian yang tidak memahami ini semua, dikira ada salafi tobat. Bahasa mereka ada wahabi tobat. Wahabinya tobat. Sekarang bacanya jahr. Bismillahnya. Ya Allah. Ya malam ikhwannya. Karena ya gitulah. Kadar ilmunya memang beda-beda. Barakallahu. Ini kaidah besar di kalangan para ulama. Tarkul minal mustahab. Tarkul mustahab min ajri ta'lif. Dan yang menyatakan demikian dengan contoh yang seperti itu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah. Dan Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yang bagi mereka dikasih sebagai tokoh Wahabi. Wahabi lebih hikmah daripada yang nuduh mereka Wahabi. Allah SWT. Hayat insyaAllah. Dipahami insyaAllah ya? Hayat mafhum. Ada sebuah faedah yang disebutkan dalam hadis ini. Perlu saya memberikan tanbih. Karena khawatir salah pahami. Pada kata-kata. Fa'idha sami'nal iqamata. Ketika kami sudah mendengarkan iqamah. Tawabba'na. Kita baru berwudu. Thumma kharajna ila salat. Kemudian kita baru keluar menuju sholat. Ini barakallahu fikum jangan dipahami sebuah sunnah yang istimrariyah yang terus menerus. Nah kan sunnahnya itu jangan buru-buru ke masjid. Sunnahnya itu seperti ini. Tunggu qomat dulu baru wudu. Setelah itu baru masuk ke dalam sholat. Kan gitu lahir hadisnya. Akhirnya apa? Mas buka bih. Ya kalau satu orang tok yang wudhu. Nah ini sak pondok. Nah kemudian apa tempat wudhunya terbatas. Ngantri wudhu. Sudah tahiyat akhir. Baru nongol dia di sof jamaah. Loh kan hadisnya kan begitu. Lah ini gak kayak biasanya. Yang dianjurkan adalah begiri lah sholat. Riwayat yang lain cukup banyak. Anjuran untuk berpagi-pagi dalam sholat. ya, anjuran untuk datang sebelum itu. Yang ini bisa dimanakan hadisatul ain, sebuah kejadian yang sifatnya kondisional, kasuistik. Kala itu mereka mungkin ada kesibukan ataupun yang lainnya, baru berwudu ketika iqamah. Difaham insyaallah ya. Faedah yang bisa kita ambil, ya dulu alal jawaz. Ini hanya semata-mata boleh. Bukan perkara yang afdal, bukan perkara yang disunnahkan selalu. Begitu. Boleh saja. Apabila ketika seorang yang ada yang lainnya, ada kesibukan apa begitu, yang menghalangi dia untuk berpagi-pagi ke masjid, maka minimalnya, begitu qomat, langsung wudu, langsung sholat. Mengejar rakaat pertama berjamaah dengan imam. Ada muhimun jiddan. Difahami insyaAllah ya. Ini kalau tidak ditandu bahaya ini. Ini lafad-lafad yang seperti ini kalau dipahami oleh orang-orang yang kaslanin, yang pemalas-pemalas itu, wah bahaya ini. Bangun. Ya Allah. Cik durung azan. Duh. Belum azan kan? Iya. Bangun. Persiapan. Durung azan. Bisa azan ini. Ayo bangun sudah azan. Durung komat. Belum komat ini masih ya. Si azan tenang aja. Terus komat. Wih toh. Langsung dia bangkit wudu. Ngantrinya panjang. Dikarenakan yang kaslanin banyak. Akhirnya apa? Ngantri wudu semuanya. Ini udah mulai ini imamnya ini. Rakaat pertama, kedua, ketiga. Selesai baru. Antrian dia baru berwudu. Kita kuri, ya kok telat. Ya gimana lagi kan sunnahnya kan qomat baru wudu. Yang bilang itu siapa? Allah mustahil. Belum jangan menyalahpahami sebuah hadis. Dikarenakan riwayat yang lain sangat banyak. Itu mengajukan kita untuk berpagi-pagi untuk datang ke masjid. Tabkir ilal masjid hukumnya afdal dan sunnah. Terlalu banyak hal-hal yang utama yang bisa kamu dapatkan dengan berpagi-pagi menuju ke masjid. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Ini sifatnya apa ini? Kondisional. Kasuistik, perkasus saja. Hanya semata-mata menunjukkan boleh. Ya, jangan sampai telat daripada jamaah atau jamaah dan rakaat yang pertama. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan sangat adalah mendapati sholat, mendapati takbiratul ihramnya imam. Di kalangan salafun salih banyak riwayatnya. Mereka masih menyebutkan sekian puluh tahun lamanya tidak pernah telat dari takbiratul ihramnya imam. Jadi imam sudah datang duluan. Sekian puluh tahun lamanya. Itu banyak asar yang menjelaskan demikian. Jangan melupakan sekian banyak riwayat yang menganjurkan lebih pagi ke masjid semata-mata memandangnya satu ini. Lah. Hello. Barakallahu fikum. Hada wadihun insyaAllah. Ya Allah, lanjut. Ini lanjut ini lafaz azan yang dalam mimpinya sahabat ini. Tak mau tahu. Lanjut ya. Nah, yang diafalkan yang panjang ini. Nah, itu karena itu hadis umdatun fil bab, hadis pokok dalam pegangan ulama dalam bab azan. Ya hadis itu apa? Apakah yang panjang ya? Yang panjang ya, teruskan ya. Lanjut. Ya cukup semuanya. Rawani hafalan dawa ya berarti iki. Padahal gampang loh kayak cerita aja ini kayaknya. Tartibnya kayak orang menceritakan sebuah kejadian. Tinggal antum baca dengan benar, antum pahami maknanya, antum dalami resapi ceritanya, itu langsung gak apa menghafalnya. Menghafal itu kayak orang cerita. Ya, insyaAllah. Nampaknya antum agak tegang-tegang sedikit ini. Mau imtihan semester ini ya. Ya, insyaAllah. Ya, wislah. Daripada antumnya lebih tegang lagi. Cukup insyaAllah. Di tempatku azannya hanya sekali pada waktu subuh dan mereka menggunakan lafaz as-salatu khairum minan naum. Artinya ini tuh yang dilafalkan. Gak ada lagi yang lain. Ini lafaz disunahkan pada lafaz subuh. Cuma mereka ikhtilaf dibaca pada azan yang pertama sebelum masuk waktunya atau kepada azan subuh yang pada, masuk pada waktunya. Dua pendapat. Ada yang mengatakan dibaca sebelum waktunya. Tidak ada azan pertama sebelum subuh. Baca ini. As-salatu khairum minan naum. Dua kali. Ada yang mengatakan dibaca ketika azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Nah, ada khilaf masyhur di kalangan para ulama yang mengamalkannya tafadhol. Wallahu a'lam bissawab. Naam, sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal hadirin.